بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال العارفون نفع الله بهم الأفضل للمستقيم في دينه أن يستوي خوفه ورجاؤه حتى يكون كجناحي طير. وأما غير المستقيم وهو المستهين بأوامر الله ونواهيه والمتجرئ على حدوده ومعاصيه فالأصلح له ترجيح الخوف حتى يستقيم. إلا من أشرف على الموت والقدوم إلى الله والمسير إلى دار الآخرة فينبغي أن يكون الرجاء والغالب على قلبه. Masih kita di dalam bab mengenai khauf dan raja. Kita dituntut untuk dalam keadaan selalu takut kepada Allah, tapi juga mengharap rahmat-Nya. Dan jikalau keadaan itu bisa kita jaga, bisa kita usahakan, maka kita akan menjadi seorang yang beriman dan bertakwa. Karena kalau kita takut kepada Allah, berarti kita takut untuk bermaksiat. Dan kalau kita mengharap rahmat Allah, berarti kita tidak menjadi orang yang suka putus asa. Dan dua-duanya itu merupakan sebuah media menuju kepada kekafiran. Putus asa itu adalah media menuju kekafiran, begitu pula kemaksiatan juga merupakan media kepada kekafiran. Oleh karena itu, kita harus dalam keadaan seimbang khauf dan rajak kita. Sebagaimana di sini dikatakan, galal arifuna nafa'allah bihim, berkata orang-orang yang arif. Arif itu artinya, asalnya itu adalah diambil daripada kata-kata ma'rifah, yang mengetahui. Tapi di sini adalah yang mengetahui akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil maupun yang boleh bagi Allah. Di sini maksudnya seorang yang sampai ke derajat ma'rifah, yang mengetahui bahwasanya maksud kehidupannya itu adalah untuk melaksanakan dan menerapkan ujian dan cobaannya. Alias, mereka yang sudah sampai kepada derajat wilayah, itu maksudnya. Al-arif billah sini. Sehingga, kalau dikatakan al-arif billah, bisa jadi perkataannya itu sudah berasal daripada sumbernya yang asli. Sumbernya yang asli berarti seperti yang didapatkan Nabi Muhammad SAW daripada Allah. Cuma bedanya kalau yang didapatkan Nabi Muhammad daripada Allah merupakan sebuah wahyu. Tapi kalau yang didapatkan oleh para aulia itu merupakan sebuah ilham. Jadi ilham sama wahyu sumbernya sama. Tapi implementasinya beda. Wahyu itu harus disampaikan, sedangkan ilham itu tidak perlu disampaikan. Tapi kedua-duanya itu adalah sebuah ibarat ungkapan yang pasti benar, tidak mungkin luput. Nah, di antaranya yang disampaikan oleh Arif Billah yang berdasarkan kepada ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang wahabi langsung daripada Allah SWT. Katanya, al-afdal mustaqim fi dinihi an yastawiya khawfuhu wa raja'uhu. Yang paling utama bagi seorang yang mustaqim, seorang yang istiqomah seperti kita ini istiqomah, insyaAllah ya, semoga terus-terus seperti itu. Hendaknya antara perasaan takutnya dan perasaan mengharap rahmatnya kepada Allah itu sama. Enggak ada yang lebih berat. Kalau kita lebih menitikberatkan khaufnya, akhirnya kita jadi was-was. Akhirnya kita menjadi seorang yang putus asa. Kalau kita menitikberatkan janibur rajaknya, akhirnya kita meremehkan perbuatan maksiat. Nah, maka kata beliau di sini, hendaknya seorang yang mustaqim itu, khauf dan rajanya itu sama. Kalau dia itu mustaqim. Jadi seperti siapa mustaqim? Mustaqim itu seperti anak pesantren, para asatidzah, para kiai. Nggak perlu ditakut-takuti. Dan tidak perlu harus berlebih-lebihan untuk kita berikan contoh-contoh akan rahmatnya Allah. Jadi seimbang aja. Itu maksudnya. Dan kapan suatu waktu seorang yang mustaqim itu kemudian melenceng, lebih kuat salah satu daripada janibnya. Dan itu kan banyak. Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya nanti insya Allah kalau kamu bantu aku jamin kamu dapat surga. Dari mana jaminnya gitu? Emang dia dapat jaminan daripada Allah? Dapat berapa surga emang yang mau dibagi-bagikan gitu? Nah, yang sama jamin ini gak benar. Nah, karena apa? Karena dia seakan-akan yang berhak atas surga dan membagikan surga. Padahal setiap orang itu dalam keadaan genting. Dalam keadaan kita tidak tahu. Akhir kita bagaimana, kita tidak tahu. Nah, jadi kalau kita mengatakan demikian salah. Untuk menjamin diri kita saja, kita tidak bisa apalagi jamin orang lain. Nah, ini terlalu apa? Terlalu berat tekanan rojaknya, makom rojaknya itu. Sehingga jadi seperti dia. Jadi tenang, dia merasa tidak akan terjerumus ke dalam dosa, tidak akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, cukup kan selalu bawakan sebagai bukti bahwasanya iblis itu sudah 80 ribu tahun beribadah kepada Allah. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Apakah itu tidak cukup bukti buat kita yang baru hanya berapa tahun kita itu beribadah pada Allah dan ibadahnya pun dalam keadaan seperti ini, serba kekurangan dan banyak gangguan-gangguan yang dapat mencegah kita mendapatkan pahalanya. Nah, ini iblis saja seperti itu, apalagi kita. Nah, jadi jangan pernah kita itu merasa aman. Harus kita itu merasa selalu takut. Bisa jadi akhir kita itu tidak baik, sehingga kita menjaga. Supaya baik gimana? Kita harus istiqomah melaksanakan taat pada Allah. Itu maksudnya. Jadi kapan kita itu melenceng, maka cepat-cepat kita itu mengembalikannya lagi ke posisi semula, yaitu posisi seimbang. Jadi enggak terlalu berat titik khaufnya dan tidak terlalu memberatkan titik rojaknya. Jadi harus seimbang. Gal. Wa amma ghairu mustaqim Adapun yang bukan mustaqim, siapa yang bukan mustaqim? Yang suka bermaksiat, yang tidak istiqomah melaksanakan sholat jamaah, yang tidak istiqomah menghadiri majelis taklim, yang tidak ada dasar di dalam dirinya tentang syariat yang dilaksanakannya, nah itu adalah ghairu mustaqim, itu namanya. Wa huwa al-mustahinu bi awamirillah wa nawahihi. Mereka-mereka yang mengentengkan dengan perintah Allah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Melaksanakan semua atau sebagian daripada larangan Allah. Dan tidak takut dosa sama sekali. Ini mutajarri' namanya. Ini yang dikatakan al-mutajarri' atau mustahin. Wal mutajarri ala hududihi wa ma'asihi. Dan orang yang berani melanggar batasan-batasan Allah. Orang yang berani melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Nah, maka fal aslah lahu tarjihul khawfi hatta yastaqima. Orang yang semacam ini lebih baik dititik beratkan makom khaufnya. Jangan disamakan. Tapi dititik beratkan makom khaufnya. Seperti sekarang ini. Jadi kalau kita itu berdakwah di mana-mana di luar sana, kita harus titik beratkan makom khaufnya. Kita takut-takuti maksudnya. Jadi hati-hati. Kita semua akan meninggal. Dan kalau kita meninggal, lalu kita akan bermodalkan apa? Apa yang akan kita bawa pada Allah? Sedangkan satu dosa saja itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan murka Allah. Apalagi berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Nah, jadi kita titik beratkan seperti itu dalam dakwah kita. Itu maksudnya. Supaya apa? Dia takut dan dia kembali. Karena ini makamul khauf dan roja dari seorang yang menyampaikannya. Itu kan sebuah taktik. Sebuah siasat. Untuk supaya merangkul kembali saudara kita yang sudah terlanjur dibawa atau dikuasai oleh setan. Itu maksudnya itu seperti itu. Tidak ada yang lain. Dan itu bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang sulit. Misalnya apa? Kita mendapati orang tua kita melanggar syariat. Tidak sesuai dengan syariat. Cara kita memberitahunya itu harus dengan taktik. Kalau kita beritahu langsung, bah, tidak boleh begini. Ini adalah sesuatu yang dosa. Apa tidak takut masuk neraka misalnya? Pasti dia marah. Pasti dia tidak terima. Berarti kita telah memposisikan ayah kita itu berada di dalam posisi yang tidak benar. Membahayakan dia. Harusnya gimana? Harusnya itu kita mengadu kepada orang yang dimuliakan oleh ayah kita. Yang dekat oleh dengan ayah kita. Lalu kita kasih tahu. Nanti dia yang ngasih tahu dengan cara pelan-pelan. Nah, jadi di antara siasatnya itu seperti itu. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah itu yang pertama kali yang harus diterapkan itu adalah metodenya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil. Nah, kalian sudah punya mau'idah hasanah. Berapa banyak ustaz kalian, ustazah-ustaz kalian yang mengungkap sebuah kata-kata mutiara, catat. Konsepnya sudah banyak. Tapi hikmahnya itu sudah dapat atau apa tidak? Ah, bukan semua orang dapat. Jadi cara berdakwah itu bukan semua orang bisa. Cara berdakwah itu bukan suatu yang mudah. Ada orang yang alim tapi dia enggak bisa berpidato. Ada orang yang alim tapi dia tidak bisa memperagakan. Ada orang yang alim tapi dia tidak bisa merayu. Ayo coba. Kamu punya suami ganteng misalnya. Tapi kaku. Enggak bisa merayu kepada istrinya. Seneng enggak? Hah? Jadi selalu kalau ngomong itu ketus. Seneng enggak? Emang kita menikah itu karena untuk melihat dan memandang wajahnya saja. Kan kita ingin kasih sayang. Dengan kata-kata maupun dengan buayan dan sebagainya. Nah, harusnya kan seperti itu. Ini enggak kaku. Masuk salam, udah itu diem. Kalau ngomong, emang enak kamu lihat aku doang. Ayo sana, ambil teh, ambil kopi. Gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Tampaknya itu dari orang yang semacam ini tidak mengenakan kepada orang yang lihatnya. Nah, jadi hikmah itu bukan diberikan kepada siapapun. Sehingga pantas jika seumpama Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an beliau Allah Ta'ala firman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan." Barang siapa diberikan hikmah, berarti dia itu telah diberikan Allah Ta'ala karunia yang sangat besar. Nah, kenapa sih antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain itu beda? Ini lebih disenangi, ini kurang disenangi. Karena caranya. Karena akhlaknya. Nah, oleh karenanya dalam dakwah kita itu, kita harus mencontoh siapa? Nabi kita Muhammad. Nggak ada yang lain. Jadi kalau kita itu ingin berdakwah dengan cara hikmah, maka yang pertama kali harus kita terapkan adalah al-akhlakul hasanah. Itu akhlak yang baik. Jadi sekarang ini bukan kita memvonis, tidak. Tapi yang kurang dari para da'i ini, para ustadz ini adalah figur percontohan. Dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Bukan cuma ngomong doang. Jadi figur percontohan itu mana? Dan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Ketika beliau itu berdakwah, ketika beliau itu menyeru dengan kebaikan, ketika beliau itu memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, maka pertama kali yang melaksanakan beliau. Kita ingat kepada Romo Kiai Hamid Pasuruan rahimallahu rahmatullahi wabarakatuh. Beliau itu biasanya kalau seperti pagi hari ini, antara jam 6 sampai jam 7, itu beliau punya pengajian setiap hari. Suatu waktu, ketika masih pukul 6:30, tiba-tiba beliau terdiam. Diam. Masalahnya diam dan tidak memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya, sehingga dia itu diam dan mendengar. Atau memerintahkan kepada para hadirin untuk mutola'ah dan membacanya sebelum dia itu kemudian menguraikan kembali. Misalnya ini enggak diam. Diam sampai jam 7, selesai. Baca Fatihah, selesai. Kan sesuatu yang mengherankan. Ada apa gerangan? Kenapa kok berhenti? Akhirnya, salah satu daripada muridnya itu datang kepada beliau. Kiai, maaf. Boleh saya bertanya? Enggak, silakan. Tadi Kiai enggak seperti biasanya. Biasanya Kiai itu kalau mengajar dari jam 6 sampai jam 7. Mengajar terus sampai selesai. Baru kemudian ditutup dengan Fatihah. Tapi tadi Kiai 6:30 sudah berhenti. Tapi masalahnya enggak baca Fatihah. Dan masalahnya tidak menambah. Diam saja. Apa yang terjadi gerangan wahai Kiai? Nah, dia itu bertanya itu takut karena ada kesalahan pada muridnya. Sehingga dia itu takut sampai dia yang menyebabkan kesalahan itu. Dan dia akan minta maaf, itu maksudnya. Akhirnya kata Imam, katanya Kiai Hamid, begini anakku. Katanya. Tadi waktu saya baca kitab itu, saya berhenti dan saya diam sampai jam 7. Karena yang mau saya baca lagi itu saya belum mengamalkannya. Karena saya belum mengamalkannya, saya nggak mau mengajarkannya. Nah ini loh. Ini suatu contoh yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena dia belum mengamalkan, dia tidak mau mengajarkan. Harus dia pertama kali yang mengamalkan. Dan di dalam cara dakwah kita itu, jangan sampai kita itu mengikuti hawa nafsu. Termasuk daripada mengikuti hawa nafsu itu adalah kita berpidato, kemudian isi pidato kita itu selalu begini ketawa. Buat apa yang semacam itu? Ini makomnya Nabi Muhammad ini. Ini sekarang bukan main-main. Mereka itu orang-orang yang banyak yang sudah jauh daripada jalur yang benar. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kok dibuat semacam itu? Kalau dibikin ketawa-ketawaan kan seakan-akan apa? Kalian itu baik. Kalian itu tidak apa-apa. Kalian itu berada di dalam naungan rahmat Allah. Jangan khawatir. Kan seperti itu. Padahal di sini katakan. Kalau orang yang kita dakwah itu ghairu mustaqim. Maka lebih baik kita titik beratkan maqamul apa? Maqamul khauf. Bikin mereka menangis. Bikin mereka takut. Supaya mereka itu sadar. Supaya mereka itu bertaubat. Bukan malah ketawa. Akhirnya pulang senang lagi. Jadi seakan-akan tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Nah, jadi ini yang salah. Ini metode yang tidak benar. Harus dibenarkan. Kenapa maqam yang ada ini bukan maqam kita. Bukan milik kita. Tapi ini adalah maqam Nabi Muhammad SAW. Dan harus kita kembalikan pada sumbernya. Dalam cara metode penyampaian. Dalam cara metode penerapan. Dalam cara metode penempatan. Itu harus semua kembali kepada sumbernya Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan milik kita. Ini bukan makomnya Presiden Jokowi atau yang lainnya. Enggak. Ini makomnya Nabi Muhammad SAW. Makom dakwah. Jangan berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Jangan berbicara dengan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Nabi. Termasuk dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW apa? Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin liyudhika biha jalisahu yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Yang artinya, kadang-kadang seseorang itu berbicara dengan suatu ucapan yang menggelitik, yang bikin orang itu ketawa. Maksudnya supaya orang itu ketawa. Dengan sebab itu kata Muhammad, dia akan masuk ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Tuh. Nabi Muhammad yang melarang. Dalam hadis. Kok kita mau melanggarnya? Ya sesekali gak apa-apa. Sesekali. Untuk supaya mereka itu gak bosan. Itu termasuk siasah. Termasuk hikmah. Nah, tapi kalau semua sesuatu yang disebut itu tidak pantas untuk kita sebutkan. Misalnya berkaitan dengan aurat. Berkaitan dengan yang kita jangan pun di mimbar. Di luar sana saja kita gak pantas untuk menyebutkannya. Apalagi di atas mimbar. Apalagi di masjid Nabi SAW. Ini masjid punya siapa? Punya Allah. Mimbarnya siapa? Mimbar Nabi Muhammad. Dan kita akan kotori dengan yang semacam itu. Nah, jadi gak seharusnya. Oleh karenanya kalian itu nanti kalau sudah jadi da'iyah, jadi ustazah, maka yang pertama kali diterapkan itu adalah dakwah bil hal, walaysa bil makol. Nah, jadi gak cukup dengan dakwah bil makol saja, dakwah bil hal. Itu kiham itu gak pidato-pidato seperti ustaz. Enggak. Kiham itu cuma ngajar saja, seperti ini, pengajian. Al-Habib Muhammad bin Tohir, Habib Alwi bin Tohir, Habib Husin bin Muhammad bin Tohir, itu dia enggak dakwah-dakwah seperti ustaz di atas mimbar. Justru yang kayak ustaz ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena makam fitnah. Mimbar itu makam fitnah. Jadi berkoar-koar sana sini, enggak taunya dia sendiri enggak melakukan. Kan bahaya sama ustaz. Berkoar-koar sana sini di atas mimbar, enggak taunya yang kita dakwakan itu salah. Bukan dakwanya Nabi, tapi dakwanya setan malah na'udzubillah. Berkoar sana-sini, bawa politik. Ini adalah suatu makam yang tidak boleh dicampur aduk dengan keinginan hawa nafsu. Hanya karena Allah dan untuk Allah. Harus seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebaik-baik makam itu sebetulnya itu mengajar. Bukan pidato. Apalagi memang ada sebuah ancaman terkait dengan mereka itu di akhir zaman. Di mana kata Nabi SAW, Sayati alaikum zamanun, kasirun khutoba'uhu golilun fugoha'uhu. Nanti akan datang suatu zaman kepada kalian. Banyak sekali ahli pidatonya banyak. Tapi yang faqih sedikit. Yang mengerti sedikit. Yang mengerti dengan ucapannya sedikit. Yang mengerti dengan ucapannya itu apa maksudnya? Yang mengerti dengan ucapannya itu adalah yang mengamalkan. Sebelum dia itu berucap. Yang mengerti akan fikih. Seperti suatu waktu pernah. Kita itu bertadarusan. Habis sholat jamaah. Dengan salah satu ustaz yang sangat terkenal. Di ibu kota. Akhirnya. Kita kan baca Quran. Giliran. Begitu sampai dia. Dilewati. Suruh lewat. Saya bilang. Baca barokah. Tetap dia enggak mau dan menolak untuk membaca. Akhirnya apa? Baca, barokah, enggak apa-apa. Ustaz bilang gitu. Satunya dia berbisik-bisik, Ustaz, saya enggak bisa baca Quran. Loh. Dai terkena bisa baca Quran. Lalu terus, kamu fasih baca Al-Quran, Masya Allah, di atas mimbar itu gimana? Saya menghafal, Ustaz, tulis bahasa Indonesia, saya hafalkan. Nah ini. Jadi, siapa khotib? Khotib itu adalah sebuah profesi. Belajar ngomong, udah ahli. Nggak perlu alim, nggak perlu. Tinggal ngafalkan konsepnya, jadi. Jadi untuk menjadi sudah segap, gampang, mudah sekali. Ngafalkan suatu naskah pidato, udah ngomong. Tapi bukan itu maksud daripada berpidato itu. Enggak, bukan itu. Tapi berpidato itu maksudnya itu berdakwah. Tahu kan berdakwah? Menyeru, mengajak masyarakat supaya mereka itu kembali ke jalur yang benar, yaitu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Menjauhi maksiatnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu maksudnya dakwah itu. Tapi kan sekarang kan berubah persepsi itu. Dakwah itu apa? Dakwah itu adalah sebuah profesi yang menghibur para hadirin. Nah, jadi artinya kalau nggak kocak itu nggak diundang lagi. Kalau Ustaz, alhamdulillah, Ustaz kalau nggak ada yang ngundang, afarhan, Ustaz. Tapi kalau ada yang ngundang, Ustaz beban malah. Bahkan Ustaz tanya, kalau ada yang ngundang, saya nggak bisa bikin ketawa loh. Nah, pernah dengar nggak pidato saya? Nah, saya katakan begitu. Nah, kenapa? Karena bukan saatnya lagi kita itu bodoh-bodohi masyarakat. Sampai kapan kita akan bodoh-bodohi masyarakat? Ini sudah saatnya mereka itu bertaubat. Sudah saatnya mereka itu meningkat keimanan dan ketakwaannya. Sudah saatnya mereka itu mencintai Allah dan Nabi-Nya. Bukan seperti yang dilakukan oleh banyak dari kalangan seperti kita ini. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya termasuk yang dapat ilmu yang banyak, tapi sebelum kita serukan, kita termasuk yang mengamalkan dahulu. Dengan begitu, kita akan tampak pada diri kita cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya takwa, cahaya ibadah, cahaya kebersihan hati, cahaya mahabbah, dan cahaya taufik daripada Allah SWT. Alhamdulillah, ya ukuniyatin salihah, wa la manawasar salih al-fatihah.